وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، مدحاً لرحمة الله سبحانه وتعالى. في دلالة سبح حديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، ثم أتاهم ليصلح بينهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال، إذا حضر العصر ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت أذن بلال ثم أقام، فقال لأبي بكر رضي الله عنه: تقدم. فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر وصفح القوم. وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت، فلما رأى أبو بكر التصفيح لا يمسك عنه التفت، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فحمد الله عز وجل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: امضي. ثم مشى أبو بكر القهقرة فتأخر، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم فصلى بالناس. فلما قضى صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت؟ فقال أبو بكر: لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء، أو كما قال حديث صحيح رواية إمام النسائي. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia ni sahabat Nabi. Sahal bin Sa'ad ni sahabat Nabi, dia lebih dikenali dengan gelaran Abu Al-Abbas. Sahabat Nabi semua dia ada kunyah. Kunyah ni makna dia gelaran. Sahabat Nabi SAW semua ada kunyah, ada gelaran dia. Nabi sendiri ada gelar Abul Qasim. Aisyah isteri Nabi pun ada gelar Ummu Abdillah. Semua sahabat Nabi, Abu Hurairah, itu semua gelaran. Gelaran tu dia panggil kunyah. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia lebih dikenali dengan nama Abu Al-Abbas. Dia mati tahun 88 Hijrah. Tuan-tuan, Nabi wafat 10 Hijrah. 88 Hijrah baru dia, barulah Sa'ad bin Sa'ad ni meninggal dunia. Makna dia lama selepas wafat Nabi, barulah dia pula meninggal dunia. Kata Sa'ad bin Sa'ad ni, dia kata telah berlaku satu perbalahan di kalangan Bani Amr bin Auf. Ada satu puak, puak Amr bin Auf. Ada jadi bergaduh. Di kalangan mereka ni ada jadi selisih faham. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Sampai berita perbalahan mereka ni sampai kepada Nabi SAW. Ini Nabi, dia tak boleh dengar sahabat-sahabat dia berbalah. Tuan-tuan, kalau Nabi ada lagi rani, Nabi menangis ni. Dengan kita hari ni bergaduh ni, Nabi menangis. Hari ni orang Islam bergaduh ni, tak tahu lah. Tak tahu lah, macam-macam benda jadi isu, tak nak jadi punca kepada bergaduh. Bergaduh kita hari ni sampai tahap yang orang kata kalau pecah tu dah hancur-hancur ni, sampai tak boleh nak pecah dah. Benda kecil-kecil pun jadi bergaduh. Nabi SAW masa hayat dia, masa hidup dia, apabila sampai kepada Nabi berita tentang Bani Amr bin Auf ada berselisih faham, ada bergaduh, Nabi nak pergi tolong settle masalah mereka. Nabi nak tolong diselesaikan perbalahan mereka. Faqalla Zuhur. Kebetulan masuk waktu Zuhur, Nabi semayang dulu. Nabi nak pergi selesaikan masalah yang berlaku kepada Bani Amr bin Auf. Sebelum pergi itu masuk waktu Zuhur, Nabi semayang Zuhur dulu. Summa atahum liyusliha bainahum. Habis semayang Zuhur, Nabi pergi. Dengan satu tujuan saja. Apa dia? Liyusliha bainahum. Supaya diislahkan mereka itu. Supaya didamaikan perbalahan mereka itu. Summa qala li Bilal. Sebelum Nabi pergi, Nabi pesan kepada Bilal. Nabi kata, ya Bilal, iza hadar al-asr walan ati famur Abu Bakr falyusalli bin-nas. Nabi kata, Bilal, sekali lagi kalau sekiranya masuk waktu asar, dan kalau sekiranya aku tak sampai ketika waktu masuk, famur Abu Bakr, suruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq falyusalli bin-nas, supaya dia jadi imam kepada orang ramai semua. Dalam ramai-ramai sahabat ada tu, Nabi dia dengan Abu Bakar. Ini satu hadis. Ada banyak lagi hadis yang menceritakan Nabi SAW kalau disuruh pilih siapa orang yang paling dia percaya, Abu Bakar lah pilihannya. Sebelum Nabi nak pergi ke tempat Bani Amr bin Auf ini, sebelum pergi, Nabi kata dulu kepada Bilal yang jadi muazzin, yang jadi tukang bang pada zaman Nabi. Nabi kata dekat dia, iza hadar al-as, apabila masuk waktu asar sekali lagi, walam ati, dan aku tak main. Kalau sekiranya masuk waktu asar, aku tak ada nak balik main ke masjid kita ni. Famur Abu Bakrin falyusalli bin-nas. Suruh Abu Bakar jadi imam gantian. Semenunjuk kata apa? Yang pertama, jawatan imam itu penting. Maka sehingga kan Nabi beritahu dah siapa nak ganti dia. Pentingnya jawatan itu. Tak boleh duduk suka-suka siapa-siapa pun. Yang kedua, nak tunjuk kata kedudukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di sisi Nabi SAW itu sangat mulia. Maka Nabi sebut nama dia. Suruh Abu Bakar menjadi imam kepada manusia kalau aku tak balik sekali lagi. Falamma hadarat azana Bilal. Masuk waktu asar, Bilal pun bang. Bilal pun bila masuk waktu, dia terus bang. Summa aqama, lepas bang, dia qamat untuk nak semayang. Faqala li Abi Bakr radhiyallahu anhu taqaddam. Bila Abi qamat, tengok Nabi tak ada, dia pun pergi dekat Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, taqaddam, sila. Nabi pesan dekat aku, kalau dia tak sampai, sedangkan waktu semayang dah masuk, engkau jadi imam. Maka Bilal minta Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Fataqaddama Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar pun naik ke tempat imam. Fadakhala fi shalah. Maka dia pun takbir dan sembahyang. Summa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Elok dia takbir saja, Allahu Akbar Nabi sama. Dia jadi macam tu. Elok Abu Bakar naik pergi duduk tempat imam, Allahu Akbar Nabi sampai. Faja'ala yashukku an-nas hatta qama khalfa Abi Bakr. Nabi sampai, dia masuk. Yashukku, Nabi mencelah di antara manusia yang ramai-ramai ni. Yashukku an-nas, Nabi lalu celah-celah orang ramai ni. Hatta qama khalfa Abi Bakr, sampai duduk depan sekali belakang Abu Bakar. Hadis ni nak beritahu dekat kita, Nabi SAW dia ada beritahu dekat orang, kata sah pertama ni pahala lebih. Dia bukan habak ke orang saja, dia sendiri berebut sah pertama ni. Ni beza yang paling besar antara Nabi dengan kita. Nabi SAW kalau dia habak satu benda tu bagus, dia buat benda tu, dia tak ingat. Nabi SAW beritahu, kata sembahyang sah pertama ni pahala besar. Nabi kata kalau sekiranya manusia tu tahu besarnya pahala yang duk tunggu orang yang sembahyang di sah pertama ni, walau berlari, dia akan berlari. Walau merangkak, dia akan merangkak. Dia nak duk sah pertama ni. Besarnya pahala duk tunggu orang yang duk di sah pertama. Nabi SAW sampai, elok-elok Nabi sampai, Abu Bakar takbir. Dia masuk ni, dia mencelah di celah-celah orang ramai ni, terus main duduk. خلف أبي بكر رضي الله عنه ما يدوق دي بلقم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتب وصفح القوم orang ramai pun bila nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam main mencelah pergi ke depan, depa pakat tepuk tangan nak bagi tahu dekat Abu Bakar kata Nabi dah sampai. Maka ramai-ramai hadu ada ni wasaffah al-qawm, fakat tu tepuk tangan. Wa kana Abu Bakr iza dakhala fi salah lam yaltafi. Kata hadis ni pula, dia kata yang kata Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq ini sudah menjadi tabiat dia. Dia bila dia masuk aja dalam semayang, bila dia takbir aja, dia fokus, dia khusyuk, dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ampun nak tepuk tangan dah, ampun nak apa dah, dia tak akan beralih, dia tak akan respon dah. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita baca dalam hadis lain, dia cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau dia jadi imam, sembahyang yang jahat, sembahyang yang kuat, tenggelam suara dia, terdengar suara tangisan dia. Dia orang macam tu. Dia bukan satu orang biasa macam hari kita duduk kenai-kenai hari ini. Dia satu orang yang hati dia dengan Allah, dengan Rasul cukup tersentuh. Quran itu ibarat macam ramai hati dia. Dia dengar orang baca pun dia menangis, dia baca pun dia menangis. Kita bercerita banyak kali, kalau kita pergi Masjid Nabawi, kita pergi Masjid Madinah, Masjid Nabi itu, kalau kita duduk di Raudhah, kita menghadap arah kiblat. Belah kanan kita tu ada satu pintu hak mula, dia panggil Babu Salam. Tepi Babu Salam tu, di situ dia panggil Khawqah. Khawqah ni maksudnya tingkat. Di situlah rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada hadis, kalau tuan-tuan buka adalah hadis Muslim, cerita kata Abu Bakar As-Siddiq, dia bila dia baca Quran di rumah tu, yang kalau hari ni kita pergi ada lagi bangunan macam dua tingkat tu tepi. Sampai hari ini, dia simpan lagi kenangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di situ. Dia apabila dia baca Quran di situ, bukan dia menangis. Keluarga Yahudi Madinah, kalau lalu di situ, dengar suara Abu Bakar baca Quran, mereka berhenti duduk dengar. Abu Bakar As-Siddiq bukan satu sahabat yang terkenal suara sedap. Tak? Suara dia sedap pada kita lah. Tapi dia bukan satu sahabat yang terkenal sebagai sahabat yang bersuara sedap dah. Tapi bacaan dia tu, bacaan yang didengari oleh makhluk Allah yang ada di langit. Bacaan dia tu, lagu tak ada banyak sangat, tapi bacaan dia tu sampai ke hati orang. Abu Bakar As-Siddiq, dia apabila dia sembahyang, wa kana Abu Bakr iza dakhala fi salat lam yaltafi. Kata Sahal bin Sa'ad, yang kata Abu Bakar As-Siddiq ni apabila dia takbir, dia masuk aja dalam semayang, dia tak beralih kanan kiri lah. falamma ra'a Abu Bakr al-Tasfih lam yumsak anhu. Apabila dia berdengar makin lama makin ramai orang duk tepuk, duk bunyi tepuk ni makin duk kuat, makin duk ramai orang duk tepuk, iltafata, dia pun beralih sikit. Apa hal ni? Biasanya dia tak respon kepada benda-benda macam tu, tapi bila bunyi tepuk ni makin duk bekas, makin duk ramai bunyi orang tepuk, iltafata. Hadis kata maka dia pun beralih sikit tengok, nak tengok apa jadi. Fa'au ma'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Dia beralih sikit tengok Nabi duduk di belakang. Bukan sahaja Nabi duduk ada belakang dia. Fa'au ma'a ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangan kepada dia. Nabi tengok Abu Bakar balik, Nabi buat begitu. Maksud dia apa? Kalau lu butuh lain. Kalau butuh Allah. Nabi buat begitu. Maksud dia apa? Teruskan. Bila dia beralih sikit tengok Nabi yang dekat dia patut orang pada ada tepuk tangan banyak sangat. Nabi dia belakang. Fa auma ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat tangan macam tu dekat dia. Tak apa buat. Jalan. Begitu. Wa hamidallah azza wa jalla ala qawli rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu imdhi. Dia bila tengok Nabi buat lagu tu dekat dia, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal itu pengiktirafan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Satu, Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, sahabat-sahabat ni Allahu akbar tuan-tuan. Bagi mereka, pengiktirafan yang Nabi bagi itu ingat sampai mati. Siapa-siapa juga manusia yang hidup pada zaman Nabi ni, kalau Nabi main pegang, bau dia pun sampai mati dia tak lupa. Siapa-siapa pun daripada kalangan sahabat Nabi ni, kalau sekiranya Nabi SAW pernah bagi satu petua kepada dia, Nabi pernah bagi satu nasihat kepada dia, Nabi pernah bagi satu kata kepada dia, itu kenangan dia sampai mati. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in ni berebut nak bagi salam dekat Nabi. Sebab apa? Sebab jawab salam daripada Nabi itu doa pada mereka. Nabi SAW apabila dia tengok Abu Bakar balik dekat dia, dia buat tangan macam tu. Jalan terus. Abu Bakar as-Siddiq tak boleh tahan tuan-tuan. Dua pengiktirafan dia dapat pada hari itu. Apa dia? Yang pertama, pasal Nabi sebelum pergi tadi, Nabi pesan dekat Bilal. Nabi kata, wahai Bilal, kalau masuk waktu asam dan aku tak ada nak sampai, suruh Abu Bakar jadi imam. Itu pengiktirafan. Yang kedua pula, dia dah takbir dah, Nabi sampai. Dia beralih tengok, Nabi suruh dia terbih. Itu pengiktirafan yang kedua kepada dia. Fahamidallah azza wa jalla ala qawli rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu imdhi. Bagi dia itu penghormatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dekat dia. Summa masya Abu Bakrin al-Qahtar ala aqibai. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam buat tangan dekat dia macam tu, suruh dia terus, dia puji Allah. Fahamidallah, dia kata alhamdulillah, dia kata dia kubur dia riwas. Dia goskan tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Nabi sudah ada di belakang. Soal Nabi ikhtiraf dia itu soal lain. Soalnya dia tak boleh duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq kata dalam hadis ni, summa masya Abu Bakr, kemudian berjalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini al-qahqara, perlahan-lahan, ala akibai, goskan ke belakang. Fata akhar, dia pergi sampai di saf yang di belakang dia. Falamma ra'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqaddam fa shalla bin nas. Bila Nabi tengok Abu Bakar dah gosan di duduk satu saf dengan makmum, maka Nabi take over tempat imam itu. Nabi take over tempat imam itu. Falamma qada salata, apabila selesai sembahyang, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis sembahyang Nabi bagi salam, Nabi beralih kepada makmum ni semua. Nabi tengok Abu Bakar, Nabi kata, ya Abu Bakar, ma mana'aka id awma'tu ilaik an la takuna madaita. Nabi kata, ya Abu Bakar, apa hal dengan kamu? Apa yang menghalang kamu untuk terus jadi imam sedangkan aku dah suruh kamu terus tadi? Faqala Abu Bakar lam yakun ibni Abi Quhafa an yaqum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar jawab apa? Dia kata, ya Allah, dia kata, siapalah aku Abu Bakar anak Abu Quhafa ini? Siapa aku ni? Aku nak mengimamkan seorang nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, siapa saya ni? Saya nak duduk depan nak jadi imam sedangkan nabi tu ada di belakang. Siapalah saya ni? Anak kepada Abi Quhafa. Aku nak menjadi imam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita baca hadis ni, kita nak ambil pengajaran. Apa dia? Pengajaran paling besar contoh yang pertama, Abu Bakar orang kepercayaan nabi. Abu Bakar As-Siddiq, dia orang kepercayaan Nabi. Nabi percaya dia ni maksimum. Dalam apa keadaan pun, dialah pilihan Nabi. Tuan-tuan, hijrah. Hijrah ni satu benda besar, tuan-tuan. Bukan benda kecil. Dia tak semudah yang kita ada baca cerita hijrah dalam buku tu. Dia tak semudah tu. Dia adalah satu kerja, satu amanah yang Allah bagi dan dia cukup besar. Yang hijrah itu bukan sekadar siap bekal untuk pergi saja, tapi sepanjang perjalanan itu penuh dramatik. Sepanjang perjalanan itu penuh dengan tribulasi, orang Allah kata. Sepanjang perjalanan itu penuh dengan konak dan duri. Perjalanan itu perjalanan yang mengakibatkan hidup atau mati. Nabi SAW pilih siapa untuk teman dia? Abu Bakar. Abu Bakar buktikan penghargaan yang Nabi bagi dekat dia tu, dia bayar balik. Apabila dia duduk di dalam gua tu, apabila dia duduk dalam gua tu, seluar menetang bisa ni, dia bubuh tapak kaki dia, tutup lubang menetang bisa ni, sampai merah padam muka. Satu aja tujuan dia, apa dia? Supaya menetang tu tak sakit lagi. Merah padam muka ni, duk tahan sakit ni. Biar dia sakit, jangan Nabi sakit. Dia bayar balik hormat yang Nabi bagi dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang kedua apa dia? Hormat Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi mengatasi hormat yang pernah ditunjukkan oleh semua manusia di sepanjang masa. Tak ada manusia yang boleh tunjuk hormat kepada Nabi lebih daripada yang Abu Bakar As-Siddiq tunjuk macam mana dia hormat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab tuan-tuan, dia ada hadis. Kalau kita baca hadis riwayat daripada Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia, lama qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-Ansar, minna amir wa minkum amir. فأتاهم عمر فقال عمر ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر قالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر Al-Qamakal, hadis sahih riwayat Imam Ad-Nasai daripada Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, apabila diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi wafat, apabila mati aja, apabila wafat aja Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat al-Ansar, bangkit satu orang daripada kalangan Ansar. Orang Ansar ni orang mana anda? Orang Madinah. Hak mai daripada Mekah hijrah mai ni, dia panggil Al-Muhajirin. Ada tunggu ni, penduduk Madinah yang sambut Muhajirin mai ni, dia panggil siapa dia? Ansar. Nabi ada? Okey. Tak ada masalah. Nabi lah yang satu-satunya orang yang ada final say. Kalau Nabi kata putih, putih. Kalau Nabi kata hitam, hitam. Kalau Nabi kata pipi, kalau Nabi kata tunggu, tunggu. Bila wafat Nabi SAW, sikit ada, sikit. Bangun satu orang sahabat Ansar, orang Madinah ni. Dia kata, minna amir wa minkum amir. Okey, dia kata Nabi dah wafat. Masalah lah ni apa dia? Siapa nak ganti Nabi? minna amir, daripada kalangan kami orang Ansar, anak jati Madinah ni, kami ada ketua kami. Dan mula lah seorang macam tu dah ni. Wa minkum amir, dia kata, dan daripada kalangan hampa muhajirin yang mai daripada Mekah ke bumi kami, ke kampung kami, ke negeri kami ni, hampa pun ada ketua hampa. Lah macam mana? Siapa nak ganti Nabi? Adakah kami daripada kalangan Ansar ataupun hampa semua daripada kalangan al-muhajirin? Bila bunyi aja suara tu, fa'adahum Umar, Umar al-Khattab masuk. Umar al-Khattab terus masuk, faqala Umar, Umar terus kata, alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara Abu Bakr an yusalli bin-nas? Dia kata nanti tak. Sebelum benda ni nak jadi apa-apa, dia kata aku nak tanya hampa semua. Hampa jawab soalan aku. Hampa tahu ke tak tahu bahawa Nabi SAW semasa hidup dia, dia pernah minta Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam kepada semua orang. Hampa tahu tak benda ni? Umar bin Khattab, nama dia bin Khattab. Tengah dia ni. Dia tak nampak itu sebab dalam sebuah hadis Muslim, kalau tuan-tuan tengok dalam hadis riwayat Imam Muslim, cerita apa? Huzaifah bin Yaman, dia pernah kata. Dia kata Nabi SAW pernah cerita dekat aku, dia kata dia antara kita, zaman kita ni, dengan satu huru-hara besar yang nak jadi, ada satu pintu yang cukup kuat, dua adang di sana. Dan Nabi beritahu dekat aku, pintu tu akan dipecahkan orang. Huzaifah bin Yaman habak benda ni di depan Umar Al-Khattab ketika dia menjadi khalifah. Umar tanya, apa maksudnya? Apa pintu tu? Huzaifah kata, pintu tu engkau. Pasal apa? Lagi dia tu ada, lagi tu tak jadi kacau bila. Pasal apa? Pasal tegas dia tu, orang tak tahu ni. Umar Al-Khattab ni satu manusia yang cukup tegas. Dia ni satu orang yang prinsipal. Dia satu orang yang dia stick kepada prinsip dia. Dia tak nak tolak ansurnya. Kalau dia kata boleh, boleh. Kalau dia kata tak boleh, tak boleh. Pemimpin perlu ada sifat ini. Kalau tak ada sifat ini, habis. Ketegasan bagi seorang pemimpin itu perlu. Tak boleh duk i'ah, tak boleh duk sak lagu ni, sak lagu ni, tak boleh. Bila jadi pemimpin, kita kena firm. Maka Umar Al-Khattab, dia firm. Bila dia jadi pemimpin, dia tegas dengan pendirian dia. Tapi Nabi SAW kata dah, pintu yang kuat ni akan dipecahkan. Makna dia apa? Dia akan mati dibunuh. Dan ternyata, dialah khalifah Nabi SAW yang pertama kena bunuh. Start daripada tu, dia start lah cerita macam-macam malapetaka tu jadi. Mai cerita Sayyidina Osman bin Affan, akhir riwayat Sayyidina Osman bin Affan kena bunuh dengan puak buruh, dengan puak pemberontak yang mai daripada Mesir. Kemudian mai Sayyidina Ali bin Abi Talib, lepas tu dia mai kerajaan Bani Umayyah, lepas tu dia mai kerajaan Bani Abbasiyah. Ni cerita duduk main dan jadi pulut Sarawak. Maka Umar Al-Khattab ni bila dia dengar dia suara keluar daripada seorang sahabat Ansar disebut kata, kami ada ketua kami, hampa ada ketua hampa. Dia dengar ni sumbang, bunyi ni sumbang. Bunyi ni picing, kata orang dia kata lah ni. Picing. Apa dia kata? Dia kata ada picing, dia kata. Ini tak cantik ni, bunyi ni tak cantik. Terbuih Umar Al-Khattab bagi berdiri. Dia kata, alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara Abu Bakr an yusalliya bin nas? Apa lupa ke tak lupa? Apa ingat ke tak ingat? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pilih Abu Bakar untuk jadi imam pada masa hidup Nabi. Dia tambah soalan kedua. Dia kata, fa'ayyukum tatibu nafsuh an yataqaddama Abu Bakr. Aku nak tanya hampa, siapa daripada kalangan hampa ni yang rasa macam dia nak challenge Abu Bakar As-Siddiq? Dia kata. Dia tanya. Aku nak tanya ni, hadu ada ramai-ramai ni. Bangkit depan aku. Angkat tangan, tunjuk muka dekat aku. Siapa daripada kalangan hampa yang hati dia ada ingat nak challenge Abu Bakar As-Siddiq? Dia kata. Qalu, jawab sahabat-sahabat Ansar ni, na'udzubillah an yataqaddama Abu Bakr. Dia kata kami minta berlindung dengan Allah daripada ada ingat nak challenge Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ikhlas ke macam cuak kat dia ni tak tahu. Tapi dia kata na'udzubillah. Kami minta berlindung dengan Allah lah. Kami tak maulah jadi orang yang ada ingat dalam hati. Kata kami nak challenge Abu Bakar As-Siddiq. Dah. Tarik balik semua tadi. Tuan-tuan, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Apa cerita tu tuan-tuan? Yang pertama dia nak cerita tentang credibility Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Satu. Yang kedua dia nak cerita tentang sahabat Nabi ini. Depa akan suka, depa akan sayang, depa akan kasih kepada siapa yang disukai, yang disayangi dan dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang kita baca malam ni jelas menunjukkan kepada kita kedudukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu dia lah. Ha, macam mana sahabat Nabi yang kita baca. Hebatnya mereka ni dalam memegang apa yang disuruh pegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 194. Ayat ni kerah betul ni kalau dah. Berapa kali nak baca dia duduk belakang. Nak baca dia duduk belakang ni. Ayat ni kerah betul ni. Ha? InsyaAllah kita cuba baca pelan-pelan. Supaya jangan kerah sangat. Ha? Kerah ni ayat ni. Saya pun cuti lama kan. Cuti puasa, cuti raya. Bila nak sambung balik saya buka. Eh yang ni aku baca. Ingat-ingat balik. Eh tak habis baca ni. Rupanya ayat kerah. Nah, so kita tengok apa dia yang kait dengan dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yastaftunaka fil nisa. Dan minta fatwa mereka itu akan engkau wahai Muhammad tentang hal perempuan. Adakah perempuan dapat pusaka ataupun laki-laki sahaja yang dapat pusaka? Dan adakah orang tua, orang besar saja dapat pusaka sedangkan kanak-kanak tidak dapat pusaka? Seperti mana berlaku pada adat jahiliyah. Dia kata zaman jahiliyah tuan-tuan, orang perempuan ni tak ada harga. Sebab orang perempuan hari ni kalau dia pergi daftar nama masuk dalam kumpulan apa, Women Liberation. Dia nak tuntut hak-hak mereka yang kunun-kununnya Islam sudah potong hak mereka, mereka silah. Islamlah yang memertabatkan orang perempuan. Orang perempuan dulu pada zaman jahiliyah tak ada harga. Islam mai, Islam bagi harga kepada orang perempuan. Islam mai, Islam bagi kedudukan kepada orang perempuan. Islam mai, Islam letak satu kemuliaan kepada orang perempuan. Jangan ada di kalangan orang perempuan ingat kata Islam ini kontrol dia. Islam ni kumpul dia. Islam ni nak bagi susah dekat dia. Dah, sebaliknya Islam nak memertabatkan dia. Zaman jahiliah, orang perempuan tak dapat pusaka dulu. Langsung tak dapat. Bila Islam mai, Islam beritahu. Bab pusaka, bab faraid, kita dah baca dah pada awal-awal ayat dulu. Orang perempuan dapat satu bahagian. Orang lelaki-lelaki dapat dua bahagian. Itu sudah cukup baik. Dulu tak dapat langsung, dapat satu. Orang lelaki-lelaki dapat dua. Masalahnya ialah orang hari ini, dia tak puas hati. Pasti dia tak praktik Islam sepenuhnya. Orang tanya, dia kata, Ustaz, saya tak faham. Bukan, dia kata, Ustaz, jangan salah faham dengan soalan saya. Saya bukan objek, perintah Allah. Saya bukan against ayat Quran. Dia kata, tapi Ustaz, dia kata, Ustaz, kalau Ustaz tengok, dia kata, dalam masyarakat hari ini, bila mak pak tua ni, aduh, jaga mak pak yang dah tua, yang uzur ni, anak lelaki-lelaki ke anak perempuan? Dia bertanya soalan. Kita kata, dalam kebanyakan kes, anak perempuan ada lah. Ha, dia kata dia tarik banyak. Ha, dia kata. Ada habis itu pasal apa orang perempuan dapat satu bahagian? Pasal apa lelaki-lelaki dapat dua bahagian? Sedangkan bila tua, ibu bapa nak duduk dengan anak perempuan. Dia kata. Kalau anak lelaki-lelaki ambil pusaka dua bahagian, patutnya ibu bapa yang tua ni duduk dengan anak lelaki-lelaki, dia kata. Saya kata itu soal lain. Soalnya ibu bapa ni dia nak duduk dengan anak perempuan. Ibu bapa ni dia tak mau duduk dengan anak lelaki ni. Bukan dia tak mau anak lelaki tu. Dia tak mau menantu. Itu pelan kita kan. Dia tak mau menantu. Dalam kebanyakan masyarakat. Bukan masyarakat kita Melayu aja. Dalam masyarakat lain pun sama. Dengan menantu ni sikit lah, dia sengai sikit. Sengai. Dengan, so, mak terutamanya, dan juga ayah, dia selesa duduk dengan anak perempuan dia. Pasal apa? Biar menantu laki-laki tak apa. Sebab laki-laki ni adatnya pergi kerja. Jadi kurang masa duduk ada di rumah. Hak banyak masa di rumah ni perempuan. So, kalau anak dia tu perempuan, dia pergi duduk dengan anak tu, anak tu banyak masa duduk dengan dia di rumah, sengai tu kurang. Itu cerita dia. Tapi dari segi tanggungjawab dalam Islam, anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki yang boleh tarbiah bini dia bagi jadi cantik, ada dalam masyarakat kita, ada. Tapi tak banyak. Ada tuan-tuan, menantu perempuan boleh jaga mak mentua dengan pak mentua. Boleh jaga dan mak mentua, pak mentua suka duduk dengan dia. Ada. Tapi kesnya, Piramli kata, jarang-jarang. Tak banyak. Tapi ada tuan-tuan, saya dah jumpa beberapa kes. Mak tua, ayah tua ni dia nak duduk dengan menantu perempuan. Oh, kita pergi bagi tangan dekat suami dia ni. Tangan memang kelas. Apa satu tarbiah yang sudah bagi dekat bini hang ni. Dan menantu perempuan ni, dia dengan senang hati dia jaga mak mentua, pak mentua dia. Dengan senang hati, bukan pura-pura. Pura-pura dengan senang hati, kenai juga. Kenai. Dia boleh pura-pura seminggu. Dia boleh jaga pura-pura sebulan. Dia tak boleh pura-pura setahun. Tak boleh tahan. Tapi yang boleh duduk dengan mak mentua, dengan pak mentua ni, bukan sebulan ni, bertahun-tahun. Dia boleh duduk, dia boleh jaga mak mentua dia macam dia jaga mak dia. Sampai mak mentua ni pakai pampers, pakai apa, dia ni jaga kencing berak orang tua ni, makan minum orang tua ni. Orang tua ni nak pergi hospital ambil ubat, menantu perempuan duk bawa. Saya jumpa dua tiga dah kes macam ni. Saya pergi bagi tangan dekat suami depan ni. Kata tanya, pasal apa? Hang, Allah anugerah satu isteri yang macam ni. Islam tak kira. Islam suruh bagi pesaka kepada orang laki-laki dua bahagian ni. Pasal apa? Pasal mengambil kira tanggungjawab sebenar anak laki-laki pikir. Soal orang tua tak mau duduk dengan anak laki-laki pasal dia tak boleh ngam dengan menantu, itu soal lain. Bukan soal Islam yang tu. Itu soal lain. Tapi soalnya Islam tentukan tu betul lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Zaman jahiliyah, perempuan tak dapat langsung. Mai Islam bagi satu bahagia. Begitu. Baik, kita baca. Firman Allah, Qulillahu yuftikum fihin. Kata ulilmu ya Muhammad, bermula Allah subhanahu wa ta'ala memfatwa ia akan kamu pada mereka itu, yakni pada perempuan itu. Wa ma yutla alaikum fil kitabi fil yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kujiba lahunna wa targabuna an tankihuhunna. Dan barang yang dibaca atas kamu pada kitab Quran daripada hukum miras ataupun hukum pesaka yang telah lalu. Ha, kita ada baca ni surah apa tuan-tuan? Surah An-Nisa. Ni hak kita ada baca ni tafsir surah An-Nisa. Dan kita ada baca lah ni ayat 127. Kalau kita gostan dari surah An-Nisa ayat 2 dan 3. Cerita pasal ni. Cerita pasal apa? Pasal Islam suruh supaya kita berbuat baik kepada anak yatim. Apatah lagi anak yatim itu perempuan. Ayat 2 dengan ayat 3, tuan-tuan balik sekali lagi, gostan balik. Baca balik ayat 2, ayat 3 ni, apa Tuhan kata tentang persoalan suruh buat baik kepada anak yatim ni. Anak yatim ni kita kena buat baik. Apatah lagi kalau anak yatim itu perempuan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Tengoklah dalam TV 3 bulan puasa baru ni. Apa, madrasah di pinggir syurga, apa nama tajuk cerita tu. Satu ustazah di Pahang ni. Satu ustazah di Pahang, dia ni suami dia pun satu ustaz, terkenal balik daripada Mesir, ada master degree daripada Al-Azhar University, balik dia buat satu madrasah dekat Temerloh ke mana lebih tak ingat. Buat satu madrasah di sana, himpun budak-budak tak makan saman. Budak-budak mak pak dia tak boleh buat apa orang ni. Dia hantar, dia belak. Ha, budak-budak yang mak tak ada, pak tak ada. Budak-budak yang pak tak ada, mak saja ada. Budak-budak yang mak tak ada, pak saja ada. Budak-budak yang ada mak pak tapi tak boleh kontrol, dia hantar. Dia ajak daripada hari mula main kat dia tu sampai nak ambil semayang pun tak reti hari mula main. Tentang jangan tanya, tak reti semayang ke? Bukan tak reti semayang, ayat semayang pun tak reti ambil. Buka pencong tu tengok ayat pencong tu, jadi tak tahu nak start macam mana. Satu dia pergi tadah tangan, minum ayat tu aja. Daripada hari mula main hantar, ustazah duduk cerita dalam rancangan tu. Alhamdulillah dia pun sambil cerita ambil ayat fatah tu boleh nak. Dia kata ustazah ni, dia kata dia pun bukan koman-koman, dia pencin pengetua sekolah ustazah ni pun. Dia kata dia satu jasa yang suami dia tinggal kat dia, dia tak boleh lupa ni lah sekolah ni. Sekolah ni dunia dia, dia kata. Satu kepuasan bagi dia apabila dia boleh, dia boleh buat, dia boleh bentuk, dia boleh didik satu budak yang daripada hari mula main macam sebut tadi ni sampai akhirnya boleh hafal beberapa juzuk Quran walaupun tidak 30 juzuk. Bagi dia satu kepuasan, dia tak tahu nak apa-apa. Apa ada makan, dia makan, anak-anak tu makan sama. Nak menyara sekolah dia tu, dia tak mau minta kat orang. Ha, ini yang kita dua tabik, dua tangan kita angkat tabik dekat dia. Sebab apa? Dia prinsip dia, dia tak mau minta duit kat orang. Dia pergi buka satu kedai makan dalam pekan temerloh tu, buka satu kedai makan, keuntungan daripada kedai makan tu dia main belah budak ni. Yang tu lah. Haduk ada banyak ni, haduk ada banyak ni, duk buka ni pada nak kutip dia orang. Bukan saya kata semua, tapi ada sebahagiannya, banyaknya buka ni pada nak kutip dia orang. Lepas tu, hak jadi model tu duk tukar kereta. Lagi nakai. Baguslah, lah, dia buat tu tapi nakai tu nampak. Ni ikhlas. Tak mau minta duit kat orang, dia nak stand atas dia punya kaki sendiri. Pagi-pagi buta ni sebelum subuh bangkitlah dua masak-masak ni, dua masak-masak abang budak-budak ni makan dengan masak abang kedai makan dia. Untung kedai makan tu pula ambil mai untuk belanja budak-budak ni pula. Anak perempuan seorang balik daripada Al-Azhar juga, dia pun tak mau pergi kerja mana, sebab duk tengok mak dia seorang duk buat kerja ni, dia pun kira sign dia dengan mak dia lah untuk nak meneruskan peninggalan ayah dia. Benda macam ni masuk dalam TV, kita kena tengok tuan-tuan. Kita tengok, bukan takat tengok saja. Oleh kerana dia punya prinsip dia tak mau minta bantuan orang, maka tak keluar nak buat account bank apa pun tak ada. Kita ni nak kena telefon TV 3 tanya. Ni rancangan yang keluar itu madrasah apa, pinggir syurga apa semua tu. Kalau saya nak bagi bantuan, macam mana cara dia? Hak ni tuan-tuan bagi kuat hati. Ni daripada haduk mai, haduk atok pintu rumah, haduk minta-minta, betul kata, tak betul kata apa, bagi tu tetap pahala. Tapi kalau dia tak betul tu, dia jadi kita ni jadi sumbin sikit. Kalau dia take advantage, kalau dia ni ambil kesempatan, kalau dia ni opportunist dalam dukutik derma tu, kita bagi tu tak ada masalah apa. Kita dengan Tuhan, kalau kita ikhlas, Allah sediakan pahala untuk kita. Cumanya yang kita jadi sumbin tu pasal apa? Kalau dia tak betul. Kita rasa macam kita menggalakkan dia suruh dia buat macam tu seterusnya. Yang tu tak apa-apa. Hak ni kita sendiri. Benda tu proven, sudah terbukti di depan mata, ikhlas. Cari, kita masuk. Tak apa-apa hadir. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini, benda-benda sudah berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Baik, kita sambung ayat ini tadi. Dia kata wa ma yutla alaikum fil kitab fil yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa tarhabuna an tankihuhunna. Dan barang yang dibaca kepada kamu dalam Quran daripada hukum petaka yang telah lalu, yang ini ayat 23 surah An-Nisa yang kita baca dulu tentang hal segala anak yatim perempuan itu, dia kata yang tiada kamu beri akan mereka itu barang yang difardu bagi mereka itu daripada miras ataupun daripada zakat. Dalam masyarakat Arab jahiliah dulu, bila ada satu kematian, mak pak mati dan sebagainya, ada orang volunteer pergi nak jaga anak-anak si mati. Apatah lagi kalau sekiranya yang mati tu orang kaya, berebut ni nak volunteer, nak jadi trustee, nak jadi pemegang amanah kepada harta yang ditinggal oleh mak pak yang kaya tu. Bila dia dilantik oleh orang masyarakat yang ada ni, lantik dia menjadi trustee jaga anak yatim ni, bila dia dilantik, dia berkuasa ke atas duit peninggalan si mati ni. Kalau sekiranya anak yatim perempuan ni segak, akhirnya dia akan nikah dengan budak tu. Ni masyarakat Arab jahiliah dulu macam tu. Kalau anak yatim perempuan ni segak, ni trusti ni, pemegang amanah ni, dia akan make sure dia kahwin dengan budak perempuan tu. Tujuan dia apa dia? Tujuan dia, dia nak monopoli harta. Kalau sekiranya budak perempuan ni tak segak, tak lawa, tak cantik, dia tak kahwin dengan budak tu, dan dia halang budak tu daripada kahwin dengan orang lain. Tujuan dia apa? Supaya dia boleh kontrol harta. Ini menjadi amalan masyarakat Arab jahiliah dulu. Ini ini yang dia cerita ni. So, dia kata, maka tiada kamu beri akan mereka itu barang yang difardukan kepada mereka itu daripada miras, daripada harta pusaka. Dan kamu benci daripada kahwin akan mereka itu kerana bodoh mereka itu. Ha, budak itu tak lawa, dia tak kahwin dengan budak itu. Dan kamu enggan, kamu tak bagi bahawa menikah mereka itu dengan orang lain. Dia tak kahwin dengan budak itu dan dia pun tak boleh kahwin dengan orang lain. Supaya harta itu terus dia pegang. Ini yang berlaku pada zaman itu. Pasal apa? Kerana tamak pada harta pusaka mereka itu. Ha, inilah yang kata amalan Arab jahiliah dulu. Dia buat naya orang macam itu. Baik. Artinya fatwa Allah Subhanahu wa taala akan kamu, jangan buat seperti itu. Turun ayat tadi ni pesan, jangan ada siapa yang buat kerja macam ni. Apa dia? Pidu pegang anak yatim ni dengan niat yang tak ikhlas. Dengan niat apa? Dia nak harta sebenarnya, bukan dia nak budak. Tuan-tuan, sebab anak yatim ni dia, kalau kita elaborate isu ni, dia besar tuan-tuan. Dia bukan sahaja melibatkan soal kenduri arwah. Bila ada kematian, orang yang mati itu tinggal anak-anak yang belum cukup umur. Budak-budak itu yatim. Maknanya apa? Pak dia hak mati ini, harta hak pak dia tinggal itu semua harta apa? Harta pesaka yang menjadi bahagian kepada harta anak-anak yatim. Harta anak yatim ini very, very sensitive. Tak boleh ambil harta peninggalan pak yang mati itu untuk buat kenduri arwah. Kalau ambil duit tu buat kenduri arwah, dia panggil orang masjid pun tak pergi lah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitan. Ini cantik. Itu tak ada masalah apa. Bacalah. Itu baca Quran, itu zikir, itu tak apa. Masalah dia lepas la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia main makin lama dia makin rancang la ha'il, la ha'il, la ha'il. Mesti berani main. Bila jemput nanti berani tu nak buah dalam mulut tu tuan-tuan, mau ingat satu ayat Quran. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Tuhan kata, sesungguhnya ni orang yang duk makan harta anak-anak yatim ini secara zalim. Pasal apa kata zalim tuan-tuan? Pasal budak tu belum cukup umur, dia belum ada kuasa untuk nak membenarkan orang guna duit tu. Anak baru umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau kita pergi tanya dia, ni abang, pakcik nak tanya abang ni, harta ayah abang yang mati ni, kami nak ambil buat kenduri arwah boleh tak? Tanya budak umur 5 tahun. Dia kata apa, kenduri, kenduri saya boleh makan tak kenduri tu? Boleh, boleh ambil. Tak sah. Ugama kata tak sah. Pasal apa? Pasal dia tidak ada keahlian untuk memberikan kuasa orang guna duit tu. Jadi kita yang cerdik, yang tua lagi bangka ini, yang menggunakan duit itu untuk buat makan orang-orang ni semua ni, kita telah misius duit itu. Kita telah salah guna duit itu secara zalim. Tuhan kata apa? Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya yang mereka makan masuk dalam perut mereka itu adalah api neraka. وَسَيَصْلَوْنَا سَعِيرًا. Dan orang-orang yang makan itu akhirnya akan masuk neraka sa'ir Allah. Ayat Quran juga. Satu. Yang kedua, guna duit tu bagi upah orang semayang-mayang. Cantik lagi. Duit peninggalan si mati tu dia pergi ambil, pergi duduk bubuh dalam envelope 5 ringgit seorang, bagi dekat orang main semayang-mayang ni. Allahu akbar tuan-tuan. Dosa buat benda macam ni. Dosa buat. Pasal apa? Pasal ayat tadi ni. Tuan-tuan balik renung-renung balik ayat tu. Oh jangan buat juga. Jangan. Kita tak mampu tuan-tuan nak tahan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan mampu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini tentang apa? Tentang harta anak-anak yatim. Macam mana Islam protect anak-anak yatim ni? Begitu sekali. Maka dia kata apa? Tuhan pesan, janganlah kamu perbuat yang demikian itu. Sambung ayat tu, wal mustadha'afina minal wildan. Dan pada segala yang da'if-da'if, yang kecil-kecil daripada kanak-kanak laki-laki, bahawa kamu beri akan mereka itu, akan segala hak mereka itu daripada pusaka. Anak-anak yatim laki-laki yang kecil, bukan perempuan saja, laki-laki pun sama. Selagi mana dia ni anak yatim, kita kena jaga dia. Pasal mereka ni adalah golongan yang very, very sensitif. Sangat sensitif. Tak boleh kita pergi ambil kesempatan ke atas anak-anak yatim yang seumpama ini. Dan kalau tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hadaba yatiman min bainil muslimin ila ta'amihi wa sharabihi adkhalahu Allahu al-jannah al-batta illa an ya'mala dhanban la yughfar lahu, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata barang siapa yang membela, yang memelihara, yang mengambil anak yatim buat macam anak daripada kalangan orang Islam, ila ta'amihi wa syarabih, jaga makan minum dia dan sebagainya. Siapa yang boleh buat macam tu? Siapa yang boleh ambil anak yatim, dia jaga anak yatim ni macam mana dia jaga anak dia? Dia jaga hal ehwal makan minum dia, dia jaga hal ehwal pakaian budak-budak ni, dia tumpahkan sayang kepada budak-budak ni dan sebagainya. Nabi kata adkhalahu Allahul jannatal batta. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala pasti akan masukkan orang ni ke syurga. Al batta ni maksudnya apa? Pasti. Nabi kata begitu. Siapa yang boleh ambil anak yatim, dia bagi satu jagaan macam mana dia jaga anak dia. Susah kan? Anak yatim ni cubaan dia cukup banyak. Sebab kebanyakan anak yatim ni, dia mak bapak tak ada. Lepas tu dia dah terbiang satu tempoh masa dan sebagainya. Bila kita ambil dia, oh, dia menguji kesabaran kita cukup banyak. Kita pula tu banding dia dengan anak kita lagi karut lah. Anak kita daripada awal memang dapat cukup kasih sayang, dapat cukup segala-galanya, didikan dan sebagainya semua cukup. Tapi hak ni dia dah terlepas berapa lama dah, dia dah lihat dah. Kata kita ambil main buah dalam rumah kita, kita duk banding dia dengan anak kita, kita duk nampak dia jahat, fitnah dekat kita, fitnah dekat kita. Kena sabar cukup banyak, sabar. Pasal itu Nabi SAW kata man qabada yatiman, qabada ni maksudnya genggam. Tapi maksud hadis ni man qabada yatiman, barang siapa yang boleh ambil anak yatim ni jaga sungguh-sungguh, itu maksudnya. Macam mana dia jaga anak dia, macam tu dia jaga, sampai makan minum kasih sayang pakaian semua dia bagi cukup. Adkhalahu Allahul jannatal battah, Tuhan pasti akan masukkan dia ke dalam syurga. Illa, Nabi kata malainkan, an ya'mala dhanban la yughfar lah, malainkan kalau dia ada buat dosa, dosa yang Tuhan tak ampun, itu bagai. Tapi kalau dia bukan jenis orang yang buat dosa besar, dengan kerana dia jaga anak yatim ni, pasti syurga untuk dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata begitu. Dalam hadis lain riwayat daripada Sahal bin Sa'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Nabi kata aku dengan orang yang duk bela, duk asuh, duk tanggung, duk jaga, duk sayang anak yatim ni, esok ni dalam syurga kahataini. Nabi tunjuk dua jari ni, wa asyara bi usbu'aihi. Nabi tunjuk dua jari dia. Siapa yang boleh ambil anak yatim, bela dia, sayang dia, bagi makan minum dekat dia, jaga keperluan dia, macam mana dia jaga anak dia, dia jaga anak yatim ni, dalam syurga esok dia dengan aku kahataini. Nabi tunjuk dua jari dia. Dia dengan aku macam dua ni, yakni as-sababah wal wusta, jari telunjuk dengan jari hantu, dengan jari tengah Nabi tunjuk dia dalam syurga dengan aku lebu ni, Nabi kata. Kalau orang lah dia buat gitu, betul ni kawan lah. Nabi tunjuk gitu, dia dengan aku macam ni, Nabi kata. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi demikianlah Islam memperingatkan tentang peri pentingnya jaga orang-orang yang macam ni. Wa antaqumu lil yatama bil qis. Allah kata dan bahawa kamu hendaklah berdiri mengurus segala anak yatim itu dengan adil dan juga pada miras, yakni harta pesakanya dan maharnya dan sebagainya. Jaga dengan ingat takut kepada Allah. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alim. Ini ayat ni tuan. Apa dia? Dia kata dan barang mana yang kamu kerja daripada kebajikan dan kebaikan, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengannya amat mengetahui. Tuan-tuan, kita buat baik tak payah bangka orang pun. Tak payah bangka orang pun. Kita buat baik, Tuhan kata apa? Wa ma taf'alu min khairin. Apa yang hampa buat daripada kebaikan. Senyum ke orang cukup. Kebaikan. Kalau senyum kita tu ikhlas. Kebaikan yang kita buat itu walaupun sikit, fa innallaha kana bihi alima. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Manusia tak tahu, tuan-tuan. Manusia ni selalu salah sangka. Ini manusia. Orang senyum kat kita, kita kata dia perli kita. Manusia. Manusia dia selalu betul. Orang tu duduk kuat kening kat kita, kita kata dia marah kita. Benda dia duduk ingat masalah rumah tangga dia. Kita kata dia marah kat aku. Kan duduk kuat. Kita ni, nama kata manusia ni, kita selalu berprasangka. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia hangpa buat baik, hangpa buat baik, hang tak cerita kat siapa pun, dalam gelap malam tak nampak siapa pun, aku tahu. Tuhan kata, cukup dengan aku tahu sudah. Siapa? Siapa nak bagi pahalanya aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa inni ra'atun khafat min ba'liha nushuzan. Ini satu tajuk yang menarik. Dia mai pula dia kata wa inni ra'atun khafat min ba'liha nushuzan. Dan jika satu orang perempuan itu takut suaminya nusyuz. Kita ada dengar selalu isteri nusyuz. Quran sebut sebaliknya. Quran sebut wa inni ra'atun khafat. Dan satu perempuan yang takut min ba'liha. Ba'l makna dia zauj. Satu perempuan yang takut suami dia nusyuzan. Suami dia nusyuz. Dan jika satu perempuan itu takut suami dia nusyuz dengan tinggal sekit tiduran. Suami tak mau tidur dengan isteri. Suami nusyuz. Kita ada baca ni bini. Kalau kita ni dia tak mau, dia nusyuz. Mana kita pun sobat. Saja aduk buat balik kuliah bagi lambat. Leceh. Saja-saja aduk nak lari daripada bini ni. Dia rumah. Apa hal tak tahu. Aduk buat lagu macam-macam. Lagu tak mau layan bini. Aduk buat macam apa ke. Perbuatan ini walaupun dibuat oleh suami. Nusyuz. Quran kata. Suami itu nusyuz. Pasti apa? Pasti dia tinggal ketiduran dengan isterinya. Dan taksir pada nafkahnya. Duit belanja tak lagi untuk belanja isteri dan anak-anak. Dia kata hang kerja. Hang belanja duit hang. Dia pergi buat dulu. Tapi ini kata betul lah saya kerja. Dan memanglah selama ni pun saya pakai duit saya setengah. Ada tu orang minta aku buat apa? Buat-buat cengit. Buat kening terong. Tak lah, setiap bulan ni belanja kuat sikit. Kata abang kena tanggung lah sama abang suami. Anak ajak aku lah. Aku baru balik kuliah dengan anda. Jangan duk ajak aku. Aku ustaz je boleh ajak aku tu. Oh, jenis macam ni. Ni tajuk ni. Maka taksir dia pada nafkah tak mau bagi belanja kepada anak bini. Kerana benci akan dia. Kerana dia tak tahu kerja apa, dia jadi fed up kat bini dia. Dia jadi benci dekat bini dia. Disangka apa macam mana? Hujan hingga ke petang. Panas hingga ke petang. Kan hujan hingga ke petang pun tu yang masalah. Kan? Disangka panas. Disangka panas hingga ke petang. Lepas tu dia main hujan tengah hari. kan. Bila tengok kata baru menikah ni, Allahu akbar. Kalau mai tanya, tanya kawan mai kenduri ni, jawapan standard lah. Saya mengambil kesempatan di sini mengucapkan selamat, berbahagia sehingga ke anak cucu mai sebelah kaca pula apa-apa hatanya jari. Dak bahagia sampai ke syurga je. Macam tu. Seronok hari nikah. Lepas 5 bulan cukuplah hari ini menjadi rahsia di antara kami berdua. Saya rasa tidak perlu dihebahkan kepada jemaah dan cucu pula. Baru 5 bulan nikah. Ini apa dia panggil? Satu macam apa dia panggil, dialog, dialog yang standard lah. Kalau menikah lah macam ni, mau cakap macam ni depan TV, mau cakap macam ni. Kalau bercerai ni, ni ayat ni mau pakai, jangan duk pakai dah bahagia anak cucu mu tak larang. Pasal apa? Pasal hujan tengah hari ni, ni tiba-tiba saja suami ni dia pergi jatuh benci dekat isteri dia dan ingin hatinya pada yang terlebih cantik daripadanya. Pasal tu yang perlu jadi ni masak pun awak ha, masak hari ni tawang hebiah. Tawang tak apa, hebiah dia kata, hebiah ni turun kan, tawang pun dia tambah garam. Bila dia main tawang hebiah ni kira buang ni. Itu pasal apa tu dia main benci. Dia heran lah pasal apa yang tiba-tiba ni, tiba-tiba ni main jadi seroi, main nampak jadi tak tahu, jadi macam tak suka, tengok-tengok tak mau nak sembang, tengok-tengok dulu boleh duk kongsi masalah, boleh bercerita, tiba-tiba main pergi duk jadi pasal. Rupanya ada satu pihak ketiga. Dia main dalam TV pula, dia kata apa? Saya tak peduli dia pihak ketiga ke ke-9 ke-10 ke. Haa, tu marah tu. Orang tanya, adakah masalah rumah tangga ini disebabkan ada pihak ketiga? Dia tak jawab tiga, dia pun ke-9, 10. Dia kata, saya tak peduli. Dia ada pihak ketiga ke ke-9 ke ke-10, saya tak peduli. Itu marah tu. Tanya sikit lagi, dia pepak mikrofon tu. Marah. Pasal apa? Hujan tengah hari. Ni. Dia kata pasal apa? Dia kata kerana ingin hatinya kepada yang lebih cantik daripadanya. Au i'radan, ataupun yang kata suami nusyus itu ialah berpaling suami daripadanya. I'radan ni maksud paling belakang. I'rad. Tak mahu, tak mahu. Tengok muka bini pun dia main melugai. Oh, tu teruk. Dia tak berkenan dekat bini dia ni sampai tak boleh. Tengok muka pun dia main melugai. Dia tengok muka pun dia, dia geli dalam perut dia. Dia kata, hang tak satu main lintas depan aku boleh tak? Oi. Bini dia kata, abang lorak kan ni. Lorak apa? Aku benci kan. Hang tak faham lagi. Tak, aku benci kan. Aku benci. Ayuh. Tentu percaya tak kata contoh-contoh yang kita buat ni ada berlaku dalam masyarakat. Oh, teruk pada tu pun ada. Teruk pada tu pun ada. Rupanya Quran Allah buat turun main ni, Allah tahu dah. Pasal apa? Pasal Allah buat manusia, Allah tahu dah perangai manusia. Bukan Allah saja tahu perangai manusia ni, mana tak tahu dah. Bila Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Adam alaihi salam, Allah suruh malaikat ni usjudu li Adam, suruh sujud kepada Adam. Di antara objection yang malaikat bagi dekat Allah ni, apa dia kata? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimah. Mereka tanya kepada Allah, ya Allah, adakah engkau jadikan mereka-mereka ni semua ni, mereka ni satu orang manusia yang akan buat rosak di atas muka bumi, wa yasfiku dimah, dan mereka akan menjadi orang yang menumpahkan darah sama-sama mereka di atas muka bumi. Bukan Allah saja tahu, malaikat tahu dah. Malaikat kata dekat Tuhan, ya Allah, Allah yang pergi buat mereka ni, aku tengok pun tahu dah mereka ni. Ni semua hujan tengah hari ni, geng. Hak nak hujan tengah hari, hak elok sampai ke pun ramai. Tapi Quran duk cerita dekat kita ni, hak geng ni, geng hujan tengah hari ni. Apabila i'radan, apabila suami ni tak mau ambil tahu hal bini dia, dia beralih belakang, tak mau tengok bini dia, dia fed up, dia benci dekat bini dia. Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhun Quran kata apa? Maka tak mengapa atas keduanya. Yang ni atas suami isteri itu, bahawa suluh keduanya. Dua-dua ni pergi sit down, duduk, bincang elok-elok. Jangan cerai. Tak bagus bercerai ni. Satu benda yang halal bercerai ni. Abghadul halal illallah abtalak. Satu perkara yang halal di sisi Allah, tetapi Allah cukup benci. Apa dia? Talak. So, kalau nampak macam dia ke arah tu, stop bang. Jangan bagi jadi perceraian itu. Oh, banyak ayat ni. Ayat 128 surah An-Nisa ni tu. Oh, dia ada satu riwayat dia. Cerita dia apa? Berlaku kepada salah seorang isteri Nabi. Nama dia Saudah bin Zam'ah. Dan isteri Nabi salah seorang nama Saudah. Saudah ni dia umur dia agak tua sikit. Dan Saudah ni dia satu benda dia takut dan dia tak mau benda tu jadi ke dia. Apa dia? Dia takut, takut-takut Nabi ceraikan dia. Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi. Nabi tak ada pernah ingat pun nak cerai dia. Tapi dia sebagai satu orang yang berumur sikit. Dia tengok Aisyah, muda, dara. Dia tengok Safiyah, segak, cantik, jelita. Dia tengok, dia rasa macam dia ni, dia ni kurang lah banding dengan hal lain. Maka Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi ni, dia takut. Dia seorang-seorang dia. Orang perempuan dia memang betul-betul. Dia suka duk karang seorang-seorang dia. Dia buat karangan tu, karangan tajuk cerita hantu. Memang dia takut. Dia duk karang cerita ni, kalau lelaki aku cerai aku ni macam mana ni. Tengok mata anak-anak dia ni, tengok, mampir lah aku tak boleh hidup lah kalau dia ni tak ada. Tuan-tuan, orang perempuan, kalau tak ada suami susah lah tuan. Susah. Tuan-tuan, kena tanya perempuan. Perempuan kalau tak ada suami, tanya dia patut tak ada respon. Tuan-tuan, perempuan ni kalau tak ada suami susah tak? Tengok semua relax kan? Tak respon. Silap soalan orang-orangnya. Orang perempuan. Orang perempuan ni tuan-tuan, ada di kalangan orang perempuan ni bawa kereta, tapi nak punya kereta tak boleh. Ada. Perlukah saya minta dia angkat tangan? Tapi ada. Bawa kereta, dia tahu start enjin bagi hidup, masuk dia, bismillah, subhanallazi sakhara lana. Dia pun berkelana, pergi kerja. Lepas tu, mak kata, telefon lelaki dia datang, bang, dia pasal apa? Aku duduk start, tak mau hidup. Suami dia tanya, duduk datang mana ni? Tengah duduk jalan elok-elok ni. Dia balik daripada ofis ni, duduk ada dekat green lane ni. Dia mati tengah-tengah jalan ni. Orang bakal duduk orang, duduk jugil kat saya pula lagi. Suami dia kata, pasal apa? Aku duduk servis cukup-cukup 5,000, tak pergi tukang minyak hitam, apa semua buat elok. Tuan start tengok lho, dia kata start nanti peluh lah ni. Dia kata tak hidup, ramai-ramai lah ni, takut lah orang tu jugil ni. Kita pun turun ni, minyak habis. Tak ada apa-apa. Kita tu on the way nak pergi ni, telefon habis, mekanik mana kenal, apa semua ni, minta tolong, satu ni kereta. Mekanik ni pun tak apalah, ingat kawan ni apa-apa, tinggal kereta orang ni, terpah main-main tengok, dia pun suruh buka depan dulu, tak tengok minyak lagi ni. Buka depan dulu, keluar tosilai kecil, tak ambil tosilai panjang, duk suluh, cari tang mana, apa, tidak cabut belak buh balik. Semua tak boleh, apa siapa dia kata. Piduk bangku driver nak cat tengok, dia kata minyak habis. Ni yang kata orang perempuan. Tu suami tu ada. Dia tak habis pun minyak kita sendiri. Kita kata dia minyak habis, patutlah apa hang tak apa. Dia kata abang lah awak, abang tak apa. Kita salah juga. Tak apalah kita ada. Kalau esok kita tak ada, dia nak marah siapa? Dia nak marah siapa itu ni? Ha, susah dia. Itu satu contoh. Contoh minyak kita tak ada. Tuan-tuan lain contoh lagi. Tuan-tuan ingat orang perempuan ni, kebanyakan dia tahu kan ni, kalau dia kerja gaji besar apa semua, ni cerita income tax nak kena bayar apa semua ni, dia reti ya? Nombor income tax pun dia tak ingat. Nak bayar income tax pun, nombor income tax pun dia tak ingat. Bukan nak abang kata dia ni koman mana sangat, tapi nak abang kata orang perempuan ni, dia nak bergantung pada suami, tu aja. Dia kata, apa guna ada suami kalau saya tak boleh bergantung kat abang? Oi, yang cakap pandai. Dia kata, kita kata dia, kalau saya tak ada itu macam mana? Dia buat senyum satu macam tu, kita takut. Dia kata, kalau abang tak ada itu macam mana? Dia buat senyum satu macam, nak nikah lain kali ni. Yang kita bini mati nak nikah lain tak apa. Yang bini ni kalau kita mati, aku tak bagi dia nikah lain pula. Yang kata lelaki-lelaki ni. Nampak? Ini ayat lagi kita baca ni. Inilah ceritanya. Dia nak habang kata orang perempuan ni golongan apa? Mustaba'afin. Golongan yang lemah. Mereka mengharapkan bantuan orang lelaki. Tiba-tiba lelaki yang dia harapkan boleh dijadikan tempat dia berpaut ni, tiba-tiba dia buat nusyus dekat dia. Dia buat tak mahu nak tengok dia. Dia buat benci dekat dia. Dia buat nak marah dia. Dia buat dia cari pasal dengan dia dan sebagainya. Ha, ini. Rupa-rupanya berlaku pada rumah tangga Nabi kepada isteri yang bernama apa? Saudah binti Zam'ah. Nabi tak buat apa kat dia. Tapi dia sendiri tu ingat. Dia rasa macam aku ni. Okay. So dia takut dia kehilangan title Ummahatul Mu'minin. Title Ummul Mu'minin tu. Title isteri Nabi tu. Dia tak mau hilang. Maka apa yang Saudah binti Zam'ah buat? Satu hari dia panggil Nabi. Dia ajak duduk. Dia sembang dengan Nabi. Saudah ni. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku umur dah tua sikit. Dia kata, macam ni lah dia kata, giliran yang sepatutnya di rumah aku, aku bagi, kamu pilih ke rumah siapa-siapa isteri yang lain, aku reda. Dia kata, macam tu dia. Walau Nabi tak buat, tak tunjuk muka dekat dia, Nabi tak tunjuk, tak suka dekat dia, tak ada apa pun. Tapi dia ni, dia concern tentang benda ni. Dia takut pun satu hari Nabi jadi tawak dengan dia. Awal-awal, dia nak suluh dengan Nabi. Dia ajak Nabi duduk, dia beritahu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, tak ada masalah. Saya bersedia tolak ansur. Malam yang giliran rumah saya, pilah di rumah isteri mana-mana pun, saya reda. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca cerita dalam hadis, ada cerita panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa orang isteri ada, tiap-tiap hari dia akan pergi di rumah semua isteri ni. Cuma malam dia akan tidur di rumah yang empunya giliran. Tapi siang kalau ada 9 rumah dia akan pergi. Tak ada satu rumah yang Nabi miss. Malam dia akan tidur di rumah yang punya giliran. Saudah ni, dia sampai macam tu. Dia kata, tak apa ya Rasulullah, giliran aku, aku pulang balik. Pilah rumah siapa-siapa pun, aku redah. Apa yang dibuat oleh Saudah binti Zam'ah ni, mendapat pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat turun ayat 128 ini. Puji perbuatan Saudah binti Zam'ah ni. Pasal apa? Pasal dia tak selfish. Dia tidak penting diri dia sendiri. Dia pentingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi tidak minta benda tu. Dia kata apa? Dan suluh dia dan bertolak ansur dia pada giliran dan juga pada nafkah, dengan ditinggal satu baginya kerana menuntut kekal dia bersahabat sebagai suami isteri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak supaya dia kekal jadi isteri Nabi. Dia bagi benda tu. Dan itu dia kata dengan syarat redha perempuan itu. Dia kata, bagi kita hari ini, mesti kena orang perempuan macam ni. Macam Saudah binti Zam'ah. Dia ada dapat hari ini, bukan Saudah, dia Saudah. Dia lain sikit lah. Dia apa, dia duduk korek baca apa, apa? SMS lelaki dia, dia duduk korek baca ni, dia duduk duduk. Dia buka baca apa semua, saya lagi. Dia pegang apa kali tangan dia, dia kata, abang, abang cakap terang-terang, ni siapa dia ni abang ni? Abang tulis nama Haji Hasan. Dia kata, tapi tulis ni macam Harrison. Pula. Lagi-lagi ni pun nakal, dah nakal. Perempuan punya nombor, tapi dia pergi tulis nama laki-laki dalam handphone dia. Pandai. Ni rahsia ni, dengar baik-baik, balik. Kalau cek, tengok. Haji apa dia tulis, bukan belum tentu haji ni. Boleh jadi hajah. Jadi bila baca SMS tu, bunyi ni bukan macam Haji Hasan. Bunyi ni lain macam. Abang-abang berjuti, Haji Hasan ni betul kali ni. Tuan-tuan, saya yang kata dunia hari ni, tuan-tuan. Akal lebih satu semua. Akal nak usin ni tu ada. Baik, jadi dia kata kalau hari ini nak jadi macam tu, mesti dengan redha isteri. Kalau suami ni dia nak apa-apa ke, macam mana dia ada isteri 3, 4, 5 tak ada lah. 4 ke apa ke, dia nak pergi bagi hak giliang sana lebih, hak dia nak potong giliang sini dan sebagainya, tak boleh. Melainkan dengan redha ataupun dengan izin isteri dia. Dan jika tidak, kalau isteri tak izin, tak reda, maka wajib atas suami itu menyempurnakan hak isterinya ataupun cerai. Dia kata. daripada buat tahanan dekat bini, cerai bang dia. Kalau itu saja pilihan yang ada, tak ada pilihan lain. Jangan duk dera dia. Kalau betul dah fikir habis dah, memang tak mau dekat dia dan sebagainya, dan tak ada nampak kebajikan dah, cerai elok-elok. Supaya apa? Supaya dia dapat orang lain ke, dia boleh hidup bahagia dengan orang lain. Jangan piduk tahan dia, jangan piduk buat tahanan dekat dia. Ini Islam tak bagi. Wasulhu khairun, dan suluh ataupun berdamai itu, itulah yang lebih baik daripada seseorang itu bercerai dan nusyus dan berpaling muka. Daripada hidup dalam rumah tangga macam neraka, berdamai buang lagi baik, ataupun kalau dah tak nampak jalan nak berdamai, cerai buang lebih baik. Agar tuan-tuan hidup dalam satu bumbung, dalam satu rumah, bawah satu bumbung, tapi tak macam suami isteri, ada macam ini dosa besar. Jangan buat benda macam tu. Firman Allah, wa uhdiratil anfusus syuh, dan dihadir nafsu seseorang itu akan sangat bakhilnya. Maksud dia apa? Kebiasaan tabiat manusia ni, khususnya orang perempuan, kebiasaan tabiat mereka itu apa dia? Bakhil, tamak, dia nak monopoli kasih sayang suami dia pada dia seorang. Kebiasaan, Quran kata kebiasaan orang perempuan ni apa dia? Dia tamak, dia nak laki dia tu hak dia saja, tak ada share dengan orang. Satu benda yang dia tak boleh dengar laki dia cakap apa dia? Nak nikah seorang lagi. Oh, yang tu dia tak boleh dengar. Dia seram satu badan. Hak lain katalah apa pun, hataklah lagu mana pun, nak buat menyaga duit, tak ada duit dia, dia bagi, tak apa. Dia kata, abang, kita senang sama senang, susah sama susah abang, dia kata. Tapi bila abang nak pergi selam seorang, dia tak pergi. Lelaki dia balik-balik, dia kata, ni, nak cakap ni dengan marah lah, dulu main tu dia dah tak sedap lah. Dia kata, abang, apa abang ni yang buat ini, saya darah tinggi abang. Saat lagi saya kena strong, saat lagi abang boleh kan nak jaga saya, dia kursi roda, dulu main macam tu. Suami tak abang lagi. Keluar-keluar di mulut, suami ni kata, tak bukan. Dia kata, di pejabat tu ada seorang ibu tunggal. Dia kata, punggah. Lain cerita tak ada agak lah dia. Dia nama ramai lah. Ni Quran kata apa? Dia kata waqhdiratil anfusus syuh, dan menjadi kebiasaan tabiat seseorang wanita itu ialah dia bakhil dan diperangai atasnya akan bakhil itu. Artinya apa dia? Perempuan biasanya tiada maaf daripada suaminya kerana tuntut haknya yang demikian itu. Perempuan kebiasaannya bab ni dia tak boleh share dengan orang. Dia kata, abang, saya hidup saya, mati saya, abang seorang ya suami saya. Abang jangan buat pasal dengan saya. Abang jangan lupa abang, dia mula lah, dia boleh zat abang. Dia pergi buka almari, dia ambil diary hak 15 tahun dulu dengan diary. Dia main buka balik. Abang, ingat abang, kita menikah apa hari bulan. Kita mula-mula menikah apa pun tak ada abang. Abang ingat tak? Almari plastik hak mula beli itu duit siapa? Dia buka balik. Dia 15 tahun dengan diary. Dia buka balik. Lemari plastik tu yang hak pakai besi selum plastik masuk pakai satu papan kertas tu, dia kata, abang ingat tak abang color hijau abang? Dia kata, abang ingat tak? Dia tanya, abang ingat tak tu apa tadi? Duit siapa abang? Saya nak tanya. Duit saya abang. Dia kata, duit saya. Abang ingat tak? Abang ingat tak? Kereta kita mula-mula pakai apa? KE20 abang. KE20. Abang sampai duk buat tidur tak lena nak tukar sport rim. Duit siapa sport rim tu abang? Duit siapa? Abang-abang main? Duit tak? Oh, dia duk main dulu tu. Kita kata okeylah aku tak jadi lah. Toyota KE dah jual 20 tahun dah tu. Dia duk ingat lagi. Tentang saya pasang dengan dia. Pasal apa ni? Pasal Quran kata, wa uhdiratil anfusus syuha. Memang orang perempuan dia macam tu. Memang dia macam tu. Quran kata. Dan dia kata apa? Apalagi apabila suami kasih akan perempuan lain, itu satu benda yang dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima benda ni. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika kamu berbuat baik pada isteri dan kamu pelihara daripada buat zalim kepada mereka itu, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ia dengan barang yang kamu beramal itu amat mengetahui, maka membalas Allah akan kamu dengannya. Quran yang main tu dia bagi sejuk balik. Dia kata apa? Kalau sekiranya kita boleh jaga bini ada-ada tu elok-elok, kenangkan balik jasa dia masa susah dulu dengan kita macam mana. Apa yang kita buat itu adalah satu kebaikan, dia kata Allah Maha mengetahui. Menghargai sangat-sangat susah. Tuan-tuan, orang yang hijrah dengan Nabi, orang yang hijrah dengan Nabi tak sama. Nabi kata as-sabiqun al-awwalun ulaika humul muqarrabun. Orang-orang yang mula-mula terima Islam zaman awal-awal Islam, eh, masa orang siapa terima Islam kena dera tu, siapa terima Islam masa tu tak sama dengan orang yang terima Islam kemudian. Tak sama. Samalah dengan kita ni. Kita menikah dulu kita susah, kita tak macam kita hari ni. Hak hidup dengan kita masa susah tu tak akan sama dengan hak kawan yang main menikah dengan kita masa kita dah senang dah. Tak akan sama. Jangan banding pun. Pasal apa? Pasal tak akan sama. Tuan-tuan pernah dengar saya sebut banyak kali kisah apa? Kisah bila mai apa nama musim korban. Nabi SAW buat korban, Nabi pesan tinggal. Nabi kata, bahagian ni hantar kepada keluarga Khadijah. Nabi dah mai di Madinah dah. Khadijah ni dah wafat, dah meninggal lama dah. Tapi Nabi SAW tak boleh nak padam tu. Kenangan dia hidup dengan Khadijah tu, dia tak boleh padam. Bila mai korban, Nabi pesan ni. Dia kata ni, bahagian ni, dia hantar ni dekat dia ni. Dia ni keluarga Khadijah. Dan kita pernah cerita macam mana Aisyah pernah rasa jealous. Pasal Nabi ni kira Khadijah, Khadijah, Khadijah tak boleh lupa. Aisyah kata, apa ni ya Rasulullah? Dia kata, Khadijah, Khadijah. Bagi aku Khadijah ni tidak lain melainkan satu orang perempuan yang menjadi kenangan masa lampau engkau. Aisyah suruh keluar kalang tu. Apa hal ni? Apa sangat istimewa Khadijah ni? Dia kata, sampai apa pun Khadijah, Khadijah. Dia kata, bagi aku Khadijah ni tidak lain melainkan dia satu orang perempuan yang merupakan kenangan masa lampau engkau. Dia kata, oh, Nabi dengar-dengar macam tu, Nabi terus angkat. Jangan sebut dua kali benda ni, Nabi kata. Aku tak boleh dengar. Tidak akan ada satu perempuan yang boleh menyamai Khadijah. Nabi kata dekat Aisyah ni, tidak akan ada satu pun perempuan yang boleh menyamai Khadijah. Nabi sebut satu-satu dalam hadis ni. Apa dia? Pasal Khadijah ini dia terima aku di waktu orang buang aku. Khadijah ni dia belanja duit dia untuk aku di waktu tak ada siapa nak bagi duit dekat aku. Sebab apa? Sebab Khadijah ni. Nabi sebut semua jasa-jasa Khadijah. Nabi sebut semua. Nabi kata jangan sebut dua kali apa yang kamu sebut tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada banyak bahagian tu orang puan rasa lega boleh. Tadi dia kata silap dah main kuliah malam ni, tak syok dia lah. Main tang tajuk Khadijah ni dia okey balik. Naik kereta saya lagi kira tak cakap apa. Dua-dua sampai di rumah, buah nasi makan gitu ya. Kalau tak ada ni, balancing ni tak ada. Pasang dah naik kereta ni apa nak jadi saya tak tahu. Duk janji nak singgah Tomiam pun tak erik. Tapi apa? Pasal Islam ini, Islam ini agama yang bersifat equilibrium, dia kata. Islam ini agama yang bersifat equilibrium. Dia equal. Dia tak nak buat naya satu pihak bagi untung satu pihak. Dan Islam ini satu agama yang equilibrium. Yang semua orang boleh merasai manis dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Sambung firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, dan tiadalah kamu kuasa bahawa kamu sama, yakni berlaku sama rata, sama adil di atas segala isteri kamu pada kasih. Tuhan beritahu, wahai Muhammad, kamu selamanya tidak akan boleh berlaku adil dari segi kasih. Kita ada anak 4 orang. Dalam 4 orang, 4-4 kita sayang, 4-4 kita sayang, tapi ada seorang. Ada seorang ni kita lebih sikit sayang dekat dia. Pasti apa? Pasti perasaan sayang itu beyond kita punya kontrol. Perasaan sayang tu dia luar daripada kawalan kita. Kita tak boleh kawal ni. Sayang yang Allah bagi. 4 anak ada seorang kita lebih sikit. Bukan kata hak 3 tak sayang tak. Sayang semua. Tapi hak seorang ni lebih sikit. Sampai hak 3 lagi anak boleh rasa benda ni. Anak boleh rasa. Hati dia lagi boleh rasa. Dia kata, ayah, kalau abang minta apa pun dapat. Dia rasa. Dia dah boleh rasa benda tu. Dan kita pun bila anak kita, kalau nombor dua kata lagu tu, bila nak tidur malam kita pasang area TV color tadi kita. Kita pun lagi satu macam yang ingat balik. Ya orang bucik pun, aku sayang lah nombor satu ni lebih sikit. Lebih sikit. Pasal dia ada banyak pasal lah. Mungkin dia pandai ambil hati kita, mungkin dia ni satu orang yang kita rasa lebih faham kita daripada hal lain, ataupun dia, dia ada ada sebab musabab yang menyebabkan kita jadi lebih sikit kat dia. Anak empat orang, hak tiga lagi tak berasa nak telefon kita pun. Tapi hak sulung ni, dia hari-hari dia ada call kita, walaupun lima minit. Assalamualaikum ayah. Ayah dah mana ayah? Ayah makan lagi? Ah, okey, okey. Makan ayah, jangan lupa nak. Okey, okey. Ayah esok abang periksa, ayah tolong doa nak. Assalamualaikum. Hak tiga lagi, dia boleh SMS dengan telefon kita tak tahu. Kita dia tak call, dia tak SMS, dia tak apa. Tapi sayang, bukan dia tak sayang kita, dan kita bukan tak sayang dia. Tapi hak nombor satu ni dia ada. Dia ada, dia punya kelebihan dia. Kerana tu sayang kita pergi kat dia lebih sikit. Sayang ni Allah bagi. Nabi SAW doa apa? Nabi kata, Allahumma hadha qismi fima amlik, fala talumni fima tamlik wala amlik. Nabi doa. Nabi kata apa? Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, setakat ni saja yang dapat aku bagi dalam hal yang aku boleh kuasai. Nabi ini, isteri ramai, Nabi kata, setakat yang aku boleh kuasai, giliran mereka, apa, makan minum mereka, duit ringgit dekat mereka, aku boleh bagi sama rata. Tapi Nabi kata, fala talumni fima tamlik wala amlik. Tapi janganlah anggap itu sebagai satu salah kepada aku kalau sekiranya hak aku tak boleh buat ni benda yang engkau kuasai. Maksudnya apa? Kasih saya. Allah kontrol kasih saya. Kita tengok orang susah main kat kita dua orang. Tapi ada seorang tu dia main kat kita, dia main satu perasaan, kita rasa nak tolong dia. Satu lagi kita tak berasa nak tolong. Dia main berasa dengan tak berasa tu. Siapa bagi tu kan? Allah bagi. Allah dia campak main dalam hati kita. Pun kita jadikan rasa kesian dekat orang ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian firman Allah dia kata apa? Walau harastum. Dan jika kamu loba atas yang demikian itu. Yang ni nak bagi sama kasih kepada semua orang. Kamu nak supaya kamu nak kasih semua orang sama rata sekalipun. Kamu tak akan boleh buat benda itu. Kerana Allah yang kontrol benda itu. Fala tamilu kullal mail. Maka janganlah kamu cenderung. Akan sebagai cenderung kepada satu isteri yang kamu kasih. Yang ni berlaku tak adil kepada yang lain. Nah, jangan sampai macam tu. Jangan sampai nampak sangat kita tak adil. Kita bagi 5 malam di rumah dia ni, 2 malam di rumah isteri tu, tak boleh gitu. Tak boleh. Ada dalam sebuah hadis yang kata, hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Man kana lahu imra'atan, famala ila ihdahuma jaa yawm al-qiyamah wa ahadu shiqqaihi saqit." Atau kama qal hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi SAW kata, siapa yang ada dua isteri? Barang siapa yang ada dua isteri, fanala ila ihdahuma. Dia cenderung kepada seorang lebih. Seorang lagi duduk makan hati. Seorang ni duduk dapat lebih. Ja'a yaumal qiyamah, hari kiamat esok. Dia bangkit di padang mahsyar esok. Dia bangkit dalam keadaan, wa ahadu syiqqaihi saqih. Kesis dia lari. Terjemahan mudah. Kesis dia lari. Maksudnya apa? Wa ahadu syiqqaihi, sebelah badan dia sakit. Jatuh. Ni apa nak kata tuan-tuan ni? Kalau tidak kesis lari. Orang lain semua bangkit di masa jalan steady saja. Dia bangkit dia duduk main macam tu. Awak ni. Rupanya di atas dunia dulu ada dua isteri. Dia duduk tumpu seorang saja. Hak seorang lagi duduk makan hati. Bangkit dia di mahsyar esok ni dalam keadaan sengit macam tu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dia kata, fatazaruha kal mu'allaqah. Maka kamu tinggai akan dia, yang ni akan perempuan yang kamu tak kasih itu. Seperti mana perempuan yang duduk tergantung-gantung. Tiada ia bujang dan tiada ia bersuami. Dia buat tahanan dekat bini macam tu. Dia duduk jaga seorang ni. Hak nu nu nak kata bercerai, laki ada. Nak kata ada laki tak nak balik. perbuatan dia tu, Allah Subhanahu wa taala cukup marah. Wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana ghafurar rahima. Dan jika kamu suluh, iaitu dengan berlaku adil pada giliran dan nafkah dan sebagainya, dan kamu pelihara akan dia daripada buat zalim, maka bahwasanya Allah taala adalah dia amat mengampun barang yang di dalam hati kamu, yakni daripada lebih kasih seorang isteri daripada seorang yang lain lagi. Ha, kalau sekiranya kita minta ampun pada Allah, kita bertaubat, kita bersih balik, Allah boleh ampun kita. Lagi Allah itu rahim dia dengan kita semua. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati. Dan jika bercerai dua laki isteri, nescaya mengkaya Allah Taala akan tiap-tiap seorang daripada dua isteri itu dengan kelapangan. Kalau sekiranya dah tak boleh dah nak jadi baik, melainkan perceraian saja jawapan kepada rumah tangga itu. Mudah-mudahan perceraian itu membawa lapang kepada dua-dua. Maksud dia apa? Mudah-mudahan suami ni bila dapat isteri lain, dia boleh hidup elok. Mudah-mudahan isteri ni bila dapat suami lain, dia boleh hidup elok. Daripada kekal dalam rumah tangga, tapi macam orang tak menikah. Ha? Quran kata begitu. Dengan dia rezeki akan tiap-tiap seorang daripada suami isteri itu, akan suami dan isteri yang lain bagi mereka itu. Ha? Mudah-mudahan dia menikah lain, jadi elok semua. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan adalah Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat luas kurnia dia, lagi amat hakim pada barang yang ditadbir bagi hamba-Nya. Allah Ta'ala ini dia maha luas anugerah dia. Ha? InsyaAllah lepas itu kita sembang, wa lillahi ma fis sama wa huwa ma fil ardh. Jadi insyaAllah kuliah kita yang akan datang tahun lepas. Dengar takut, tapi dah bulan satu aja. Lah ni pun dah bulan apa? 10. Jadi kuliah kita bulan depan cuma di Jelutong sahaja insyaAllah. Jadi jadual tuan-tuan dapat tadi ada 12. 11 Oktober, 11 lagi November. Ayat yang akan datang insyaAllah dia akan menceritakan kepada kita tentang sifat takabur Allah. Sifat takabur Allah. Takabur ni maksudnya besar diri. Sifat takabur ni hanya Allah saja boleh pakai. Manusia tak boleh. Manusia kalau takabur haram. Pasal apa? Pasal dia mengambil sifat Allah buat pakai pada diri dia. So ayat yang akan datang kita akan tengok macam mana sifat takabur Allah. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala dia besarkan diri dia terhadap kita ni semua. Ha, hamba-hamba dia. Wallahu a'lam. Nak balik bincang dia dok. Banyak orang jadi ya. Dia masalah gini lah. Saya ingat soalan ni elok tanya Dr. Fadilah Kamsah. Dia lebih faham dengan masalah. Sahabat kita tanya, masalah ni biasanya berlaku kepada suami isteri yang menikah sama umur. Sama umur ataupun beza sikit-sikit, setahun dua tahun. Jadi orang lelaki-lelaki ni biasalah. Dia dengan kopi gano dia, dengan tungkat, macam-macam tungkat dia duk makan. Di tempat kerja ni pun sikitnya supplier duk ada, duk bagi main macam-macam. Hak jenis obok kopi, hak jenis apa ni. Dia pula jenis raja mencuba. Jadi bila dia cuba, masalah dia ialah di rumah. Rumah isteri ni sama umur dengan dia. Jadi kalau lelaki-lelaki 50, isteri 50, tak lama. Dia ni 50 pun dia 2.4. Yang ni 50 dia 1.3. Dia keadaan ini masalah. Masalah psikologi, masalah apa, dia panggil seksologi. Dia kajian-kajian yang orang buat ni betul. Memang betul. So di sini tanya Dr. Fadilah Kamsah, mana buat? Jangan saya kamu tak tahu tak buat, jangan lah kan. Cuma tu lah kan, cuma cuba tengok, cari macam mana cara nak boleh selesai kan. Saya pun tak pernah reti lagi buat-buat ni kan. Cuba cara, memang berlaku dan soalan ni bukan saya dengar kali pertama, banyak kali dengar. Tapi saya tak berapa pandai lah nak cakap benda-benda macam ni. Tak berapa pandai kan, memang berlaku dalam masyarakat. Kan, suami 50 kuat lagi, isteri dia 50 dia dah. Dia dah tak ada minat. Dan